بسم الله الرحمن الرحيم. Misalnya hari ini dapat musibah, lalu sedih, wajar. Tapi kalau kemudian membenci peristiwa musibah yang telah terjadi itu, maka dia dianggap sudah tidak ridho. Misalnya setelah hatinya dikudeta, kudeta hati judulnya, salah pilih, ya, salah pilih biasa nggak? Biasa nggak? Ibu-ibu, kalau saya kasih angket nih, seandainya boleh gadis lagi, milih yang sekarang lagi atau enggak? Nah, yang bilang enggak berarti tidak ridho dengan ketetapan. Mau jadi orang ridho? Saya mau tahu buktinya. Seandainya boleh gadis lagi, mau enggak dengan suami yang sekarang? Yang bilang mau berarti dia ridho siapapun dia sekarang ini. Begitu juga bapak-bapak saya kira. Gak usah deh, takutnya agak sarah. Jadi ridho itu pahami baik-baik. Dengan tidak membenci apa yang telah menjadi ketetapannya. Sudah. Kalau memang sudah begitu ketetapannya, jangan lagi gunakan kata-kata setan. Apa kata-kata setan itu? Lau, seandainya. Sebab kata-kata seandainya ini menjadi kata-kata setan, sebab kata-kata itulah yang memusnahkan makna ridho. Seandainya aku punya sayap, terbang-terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Gitu kan? Apa terusnya? Untuk apa aku di sini? Lau. Penggunaan kata lau, seandainya, yang konotasinya bisa meluluk lantakkan keriduan kita terhadap ketetapan Allah yang kurang membuat enak kita, itu yang disebut dengan fa inna lau min kalami syaitan. Berandai-andai itu adalah perkataan setan. Misalnya nasi terlanjur menjadi bubur. Gimana nih? Masa buang dikasih ayam? Oh. Dijadiin bubur ayam atau dikasih ayam? Nasi terlanjur menjadi bubur. Kasih ayam atau bikin bubur ayam? Iya. Hah? Fa inna lau, kalau berandai-andai, coba tadi seandainya. Tapi jika tujuannya untuk mengevaluasi, oke, bubur sudah terlanjur menjadi bubur. Mbak, suwir-suwir ayam, iris-iris daun bawang, ambil kecap sini. Oke, jadi bubur ayam. Tapi besok-besok ya, kalau berasnya segini, harusnya airnya segono kalau mau bikin nasi. Iya Bu, maksud saya tadi begitu. Terus apa masalahnya? Masalahnya waktu saya tuang segono tadi itu, tiba-tiba ada telepon, sehingga saya keburu-buru ngangkatnya, takutnya itu telepon dari bapak penting untuk ibu. Saya lupa berapa jumlah air. Kira-kira ibu bilang apa? Yang paling bagus ya, kalau mau jadi orang ridho, ucapannya begini. Kata Rasulullah SAW, ikuti saya. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Artinya, qadarullah ini sudah ketetapan Allah. Wa ma syaa'a, dan apa yang sudah dikehendakinya, fa'al, pasti dikerjakannya. Itu yang paling bagus kalau sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur, yang bagus begitu. Jangan terlanjur basah, ya sudah. Enggak betul itu, putus asa namanya. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang sudah terlanjur, jawabannya apa? Qadarullah. Katakan. Qadarullah. Wa ma syaa'a fa'al. Katakan itu, maka hati tiba-tiba akan lapang menerima kenyataan yang tidak disukai.